إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan keterangan Syekh rahimahullahu taala masih dalam penjelasan beliau tentang zikir dengan menggunakan kata tunggal. Sudah lewat beberapa bantahan yang sangat mendasar dalam perkara ini. Kemudian kata beliau, tidak panjang sementara selesai malam ini, kita langsung terjemahkan. Kata beliau, dan apa yang terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, سبح اسم ربك الأعلى. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, فسبح باسم ربك العظيم. Dan yang semisal ini, ayat-ayat ini kata beliau, la yaqtadi dhikrahu mufrada, tak menunjukkan kepada pengamalan zikir dalam bentuk kata tunggal. Ini juga diarahkan ke sana juga. Wadkur, Allah berfirman, wadkur, sebutlah isma rabbik, nama Rabb kamu. Artinya sebut Allah, Allah, Allah. Itu yang dia paham. Kalau yang kemarin-kemarin sudah terbantah ya. Sabbih isma rabbik, sabbih, sucikan nama Rabb kamu. Mereka pahami, sebut nama. Aflaha man tazakka, sungguh betul-betul telah beruntung orang yang mensucikan, melakukan pensucian diri. Wa dzakara isma rabbih, dan dzakara menyebut isma rabbih, nama Rabb-nya. Menyebut nama Rabb-nya. Katanya menyebut nama Rabb, ya sebut Allah, Allah. Sabbih isma fasabbih bismi rabbikal azim. Dan ayat yang semisal ini kata beliau tidak mengharuskan menyebut Allah, nama Allah dengan kata tunggal. Ada orang yang paham seperti itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu tidak lain kecuali idza jika dzukira disebut Allah, mereka pahami sebut Allah saja. Kalimat dzukira mereka pahami disebut sebut Allah. Di ayat yang semakna ini Tasyih bahkan dalam As-Sunan, Sunan Abi Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, beliau bahwa tak kala turun firman Allah subhanahu wa ta'ala sabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah dengan menyebut nama Rabb engkau yang maha agung. Kata Nabi, jadikan dia dalam rukuk kalian. Tak kala turun sabbih isma rabbikal a'la, sucikanlah nama Rabb engkau yang maha tinggi. Kata Nabi, jadikan hal ini dalam sujud kalian. Menjelaskan, maka di sini Nabi mensyariatkan mereka untuk membaca dalam rukuk subhana rabbiyal azim. Padahal perintahnya di ayat sebut sucikan nama Rabb engkau. Tapi wujudnya bagaimana? Membaca subhana rabbiyal azim. Kalimat sempurna wujudnya. Sujud subhana rabbiyal a'la. Ini salah satu bacaan sujud dalam Sahih Muslim. Disebutkan hal ini dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, dan juga datang dari beberapa sahabat lainnya bahwa Nabi SAW membaca dalam rukuknya subhana rabbiyal azim dan membaca dalam sujudnya subhana rabbiyal a'la. Kata Syekh, ini adalah arti dari hadis yang tadi, jadikan dia dalam rukuk kalian, jadikan dia dalam sujud kalian. Dan ini makna bittifaqil muslimin, disepakati oleh kaum muslimin. Semua kaum muslim baca itu kan? Iya. Kalau gitu jelas sekali. Beliau kasih kesimpulan. Fatasbihu ismi rabbihil a'la wa dhikru ismi rabbihi wa nahwi dhalika huwa bil kalamit tammil mufid. Jadi bertasbih dengan menyebut nama Rabb yang maha agung, maha tinggi, menyebut nama Allah, perintah dalam Quran itu dan yang semisal ini, itu semuanya dengan kalimat sempurna yang memberi faedah. Allah perintahkan sebut nama Rabb, musabbih, sucikan, sebut. Ternyata wujudnya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Yang artinya apa? Kalimat sempurna. Saya sucikan Tuhanku dengan sebenar-benar pensucian dan dia adalah Rabbku yang maha agung, maha tinggi. Kita lihat ini, memahami Al-Quran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan cara memahami Al-Quran dengan cara seperti ini memberikan ketenangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang ditugaskan untuk menjelaskan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim, supaya engkau ya Muhammad menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini Allah menjelaskan, Nabi SAW menjelaskan Al-Quran. Karena itulah ucapan Nabi perbuatan Nabi, penjelasan Nabi, pembenaran Nabi, semuanya adalah wahyu. Jadi semuanya dengan kalimat sempurna yang memberi faedah. Sebab langsung enak dalam kalimat, terasa. Terasa kalimat itu, terasa maknanya, terasa pengaruhnya, terasa ma'rifatnya, ya. Ada masukan ilmu. Adapun kalau hanya Allah, Allah. Beda kalau Allahu Akbar. Allah ada ilmunya, maha besar. Subhanallah. Sucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Kana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal azim. Ini memberi faedah. Ini kata beliau sebagaimana dalam as-sahih. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim semisal ini, dan juga Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara ta'liq dan lainnya telah meriwayatkan hadis ini. Kata beliau sebagaimana dalam as-sahih, hadis yang sahih, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalul kalam ba'dal Qur'an arba'un. Fa'afdal afdal kalam, kalam, kalimat, kalimat sempurna ini. Sa'afdal afdal kalimat setelah Al-Quran ada empat. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi bilang apa empat ini? Kalam. Ini yang ini merupakan petunjuk Nabi dalam kalam. Dalam zikir, dalam ucapan, dalam bacaan adalah kalam yang dituntunkan oleh beliau sallam. Bahkan kita mendapatkan ilmu bahwa empat ini adalah seafdal-afdal kalimat setelah Al-Quran. Semuanya adalah kalam. Jadi jangan lagi ada yang mengatakan bahwa, oh tidak, ada yang lebih afdal dari itu. Nabi mengatakannya ini sudah yang terafdal. Dan ternyata lebih afdal dari itu bukan kalimat, kata tunggal. Bahkan ada lebih afdal dari kata tunggal itu domir, huwa saja, dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau lebih jauh, wa fi sahih, dalam hadis yang sahih. Hadis ini dalam sahih Al-Bukhari, sahih Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lainnya. Bahwa Nabi SAW bersabda, kalimatan khafifatan ala lisan. Kalimatan, dua kalimat. Nabi bilang kalimat. Khafifatan, yang sangat ringan di lisan. Sangat mudah diucapkan. Tetapi, thaqilatan fil mizan. Sangat berat dalam timbangan. Ditambah lagi, habibatani ila ar-Rahman, dua kalimat yang sangat dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ternyata banyak kali kalimat sempurna. Dan tidak tanggung-tanggung lagi keutamaannya. Beratnya dalam timbangan. Yang kita cari nanti hari kemudian apa? Kan bobot timbangan yang menentukan ini. Fa'amma man taqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kalau lebih berat timbangannya, maka berada dalam kehidupan yang dipuas di dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beringan, maka tempat kembalinya neraka Hawiyah. Yang menyala-nyala. yang apinya membakar, saling membakar. Kalimat ini kalimat sempurna. Ditambah lagi habibatani ila ar-Rahman, sangat dicintai oleh Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Apanya lagi yang kita meragukan? Iya, masih menganggapnya Ariel lebih hebat. Allah katakan, Nabi mengatakan apa? Dua kalimat itu. Subhanallahi wa bihamdi. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya dan dengan terus memujinya. Kemudian kalimat kedua, Subhanallahil Azim. Saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya, Dialah yang Maha lagi yang lagi Maha Maha Agung. Kalimat sempurna. Tapi ada yang bilang tidak. Ada yang lebih berat dalam timbangan. Ada yang lebih dicintai. Potong semuanya. Tinggal Allahnya saja. Fi sahihain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, Man qala fi yawmihi mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan dalam satu harinya, fi yawmihi. Dalam satu harinya, artinya di waktu siang ini, yawm. Mi'ata marrah 100 kali, kalimat ini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, kataballahu lahu hirzan minas syaitan yawmahu dalik hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'abi illa rajulun qala mitla ma qal au zada alaih. Wa man qala fi yawmihi mi'ata marrah subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim huffat anhu khataya walau kanat mitla zabadil bahar. Kita mengucapkan dalam sehari 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, kalimat sempurna. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Ia semata yang berhak disembah, tak ada sekutu baginya. Lahul mulku, kalimat sempurna juga. Tapi disatukan semuanya. Kalimat sempurna yang disatukan. Lahul mulku, hanya milik Allah segala kekuasaan. Walahul hamdu, dan hanya milik Allah segala pujian pengusahaan. Harus ada kata hanya ya, sebab lahu dikedepankan. Huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Siapa yang baca ini 100 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan untuk dia benteng penjagaan dari syaitan di hari itu sampai masuk waktu sore. Dan tidak ada seorang pun datang membawa yang lebih afdal dari dia. Di pahalanya tidak ada lebih afdal dari pahala orang ini, apa yang dibawa. Kecuali orang yang mampu mengucapkan semisal ucapannya, atau dia menambah dari itu. Berarti bisa lebih dari 100. Kemudian Nabi pertama bersabda lagi, dan siapa yang mengucapkan di harinya 100 kali, kalimat lain, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dua kalimat yang di atas itu yang sangat ringan di timbangan, sangat berat dalam timbangan, ringan di lisan, tetapi sangat dicintai, lagi sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mampu mengucapkan ini 100 kali di siang hari, huttat anhu khataya, maka akan dihapus semua kesalahannya, walaupun seperti buih di lautan. Ini kalimat-kalimat hebat, dan semuanya apa? Kalimat sempurna. Betul-betul diperbodoh orang, merubah ajaran Nabi SAW yang tidak ada keutamannya. Tidak ada sama sekali ada hadisnya, ayatnya apa. Siapa yang baca Allah Allah 100 kali, apalagi baca huwa huwa huwa, apalagi kalau tinggal hunya, hu hu hu. Siapa yang baca ini kemudian dapat ini, tidak ada sama sekali keterangannya. Sahabat Nabi SAW juga tidak ada. Murid-muridnya sahabat juga tidak ada. Muridnya sahabat juga tidak ada. Kemudian imam-imam besar kaum muslimin setelahnya tidak ada sampai sekarang. Yang ajarkan siapa? Orang yang keluar dari jalur ini. Dalam waktu dan lainnya dari Nabi SAW, Nabi bersabda, ini sudah lewat, seafdal-afdal perkara yang saya ucapkan saya dan para nabi sebelumku. Ini yang paling afdal. Yang saya ucapkan saya dan para nabi sebelumku. Ini diucapkan di Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama yang dibaca 100 kali juga. Sunan Ibnu Majah dan lainnya, Nabi SAW bersabda, afdalul dzikir, dzikir yang paling afdal, tegas Nabi katakan, dzikir yang paling afdal, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kalimat sempurna yang terdiri dari dua sikap, dua prinsip, menolak la ilaha, menolak semua yang disembah selain Allah, dan menyatakannya tidak berhak sebagai sembahan batilah. Dan menetapkan illallah, menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa afdalud du'a alhamdulillah, lanjutan hadisnya, dan seafdal-afdal doa adalah alhamdulillah. Iya, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kalimat sempurna. Kata beliau, yang semisal hadis-hadis ini sangat banyak. Banyak yang semisal hadis ini yang dikatakan sebagai zikir dan doa, ternyata semuanya dengan kalimat sempurna. Demikian pula dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi, jangan kalian makan dari apa yang belum disebut nama Allah atasnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, fakulu mimma amsakna alaikum wadhkuru ismallahi alaih, makanlah dari apa yang ditangkap oleh hewan buruan itu atas kalian, dan sebut nama Allah atasnya, atas hewan buruan itu. Lepaskan hewan buruan, menangkap buruan, sebut bismillah. Kata Allah, wadhkuru ismallah, sebut nama Allah. Kata Syekh, perintah menyebut nama Allah di sini apa? Dengan bismillah. Kalimat sempurna. Apa artinya bismillah? Jar wa majrur terikat dengan ya. Yeah. Kalau mau melepas berarti apa? Saya lepas ini dengan nama Allah. Kalau mau minum bismillahnya, saya minum dengan nama Allah, atau dengan nama Allah saya akan minum. Jelas? Tapi orang-orang yang salah dalam memahami akan bilang apa? Allah, Allah. Akhirnya hewan buruannya tidak bisa dimakan. Ya, bukan bismillah disebut. Ini kata beliau adalah kalimat sempurna. Perintah menyebut nama Allah di sini harus dengan kalimat sempurna. Bismillah. Bismillah ini kalimat sempurna. Dan kalimat sempurna dalam bahasa Arab ada kalimat sempurna jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada khabar, jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Ya. Terus bismillah apa dia? Kata Syekh, dia jumlah ismiyah. Menurut pendapat yang paling nampak dari pendapat ahli nahwu, atau dia juga bisa jumlah fi'liyah. Jadi bisa, ada-ada, masing-masing ada dalilnya. Jadi kalau dia jumlah ismiyah, bagaimana takdirnya? Dabahi bismillah. Sembelihan saya ini, bismillah dengan nama Allah. Ini ilmu tentang basmalah. Kita baca bismillah, artinya apa? Dengan nama Allah. Kalimat sempurna kan ini? Tapi bagaimana kesempurnaannya kalau hanya kalimatnya dengan nama Allah? Kesempurnaannya ada pada kata yang dihilangkan, tidak disebut. Yeah. Bisa dalam bentuk kata, benda, sembelihan saya bismillah, minumnya saya dengan bismillah atau dengan kata kerja, saya akan menyembelih bismillah, saya akan minum bismillah. Tetapi lebih baik kalau diakhirkan dengan nama Allah, bismillah saya akan minum. Demikian pula ucapan qari, orang yang membaca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Itu kelengkapannya, bacaan saya bismillahirrahmanirrahim, atau saya membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya kalimat sempurna. Kembangkan sedikit pembahasan basmalah, dan di antara manusia, kata beliau, ada yang menikmar menyebutkan, mentakdir takdir dalam basmalah, ibtidai bismillah, awal kerja saya ini bismillah, atau ibtada'tu bismillah, saya memulai bismillah. Bisa juga kalimatnya sudah sempurna, hanya yang pertama itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Sebab apa? Yang pertama itu langsung menyebut kata kerja. Kita mau minum, mana lebih bagus? Kita baca bismillah ya. Bismillah dengan nama Allah. Mana lebih enak? Kalau takdirnya saya memulai dengan nama Allah, atau saya akan minum, langsung sebut kata kerjanya, saya akan minum. Mana lebih bagus? Kata kerjanya langsung atau kalimat kerja umum, saya akan memulai? Lebih bagus langsung jenis kerjanya. Walaupun dalam tinjauan nahwu ya sudah benar semuanya. Sebab apa? Bismillah sudah terikat dengan kata kerja atau kata benda yang dengannya sempurna kalimat. Yang jelas titik pembahasan kita ini kalimat sempurna. Perintah. Mau makan, mau menyembelih, mau melepaskan hewan buruan, disuruh kita sebut nama Allah. Apakah kita pahami menyebut Allah Allah saja? Pelaksanaannya ternyata apa? Kalimat sempurna yang diucapkan, bismillah. Baik. Dan beliau menyebutkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan bismillahi majraha wa mursaha. Ini dalil kalau takdirnya fi'il, iqra bismi rabbik. Kalau takdirnya isim, bismillahi majraha wa mursaha. Ini untuk yang paham nahwu. Kalau tidak paham tidak apa-apa juga. Yang penting intinya apa? Perintah menyebut nama Allah, artinya baca basmalah. Bukan hanya Allah Allah Allah saja. Jelas ini ya? Itu sangat dipahami. Karena itu salah pahamnya orang kalau mengambil ayat-ayat yang menyuruh berzikir dengan menyebut Allah hanya dengan Allah Allah saja. Baik, kemudian kata beliau, dan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana dhabaha qabla as-subh qabla as-salah falyadhbah makanaha ukhra, wa man lam yakun dhabaha falyadhbah bismillah. Nabi sallam bersabda, siapa yang telah menyembelih sebelum salat maka harus menyembelih mengganti apa yang disembelih itu. Siapa yang belum menyembelih maka hendaknya dia menyembelih bismillah dengan nama Allah. Langsung Nabi praktekkan. Sementara Allah katakan wadhkurusmallah, sebut nama Allah. Kemudian Nabi memerintahnya apa? Sembelihlah dengan bacaan bismillah. Jelas ini? Hadits ini hadits tentang sembelihan yang maknanya kalau ada orang yang menyembelih sudah niat, dia sudah siapkan kurbannya, dia akan berkorban, sudah ada kurbannya. Dia akan berkorban, sudah ada niatnya dan sudah ada kurbannya. Tapi dia sembelih sebelum sholat. Sembelihan ini batal, bukan kurban. Sementara niatnya berkorban harus dilaksanakan, maka wajib dia kan dia ganti. Sebab dia sendiri yang sembelih. Wajib dia ganti. Dia ganti setelah sholat. Kata Nabi, falyadbah bismillah. Hendaknya dia menyembelihnya bismillah dengan nama Allah. Semisal dengan ini kata beliau, sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Lirabibihi Umar ibn Abi Salamah. Kepada sesusuan beliau, Umar ibn Abi Salamah. Kata beliau, ya gulam sammillah. Wahai gulam, wahai anak, sammillah. Artinya apa? Sebut Allah. Sammillah. Iya. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan dari apa yang dekat. Iya. Yalik, apa yang dekat dengan kamu? Apa yang setelahmu itu kamu makan? Perintah di sini sammillah. Bagaimana pelaksanaannya? Kata syekh, ini maksudkan adalah kamu mengucapkan bismillah kalau mau makan. Iya. Bukan Allah. Allah. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar menyebut kata tunggal. Demikian pula, belum betul-betul perluas perkara ini. Dalam hadis yang sahih. Dia bersabda kepada Adi bin Hatim, "Idza arsalta kalbaka al-muallam wa dakatta اسم الله فكل وكذلك قوله." Kata Nabi SAW kepada Adi bin Hatim, jika kamu lepas anjingmu yang terlatih dan kamu sebut ismallah, nama Allah, fakul, maka makan. Artinya kamu baca bismillah. Makan. Ini aturan kalau berbulu. Aturan berburu, iya. Anjing yang bisa buruannya dimakan kalau anjingnya terlatih, satu. Dan disebut lepas dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Idza dakhala ar-rajulu manzilah fa dzakara ismallahi 'inda dukhuli wa 'inda khuruji. Jika seseorang sampai akhir hadisnya, jika seorang lelaki masuk rumahnya, maka dia dzakara ismallah, membaca basmalah ketika masuk, ketika keluar, ketika makan, maka syaitan bilang la mabita lakum wala asya, tidak ada tempat tinggal dan tidak ada makanan malam untukmu. Tapi kalau masuk tidak pakai basmalah, iya, berarti ada tempat tinggal dia buat untuk syaitan. Kita kasih kontrakan sementara, gratis lagi. Makan malam, ya ikut makan malam sama kita. Kalau tidak baca, basmalah. Ini ada padat, kadang dilupakan. Ya, sering terlalaikan. Basmalahnya, iya. Sekarang juga, ya basmalahnya mantap, tetapi ini nih. Iya, makan tangan kanan, minum tangan kiri. Pelajaran PKK. Ya, kan tangan kanan, minum tangan kanan, cebok tangan kiri. Pakai air logi? Kenapa? Hah? Ayo pakai tangan apa? Tidak ada aturan khususnya ya? Iya, tidak ada aturan khususnya, hanya ya Nabi SAW. Ya, disebutkan bahwa Nabi SAW yuhibbu tayammun fi kulli syai' atau kama qala. Bahwa Nabi SAW menyukai memulai segala sesuatu dari kanan. Pakai sandal kanan, pakai ini kanan, mandi juga kanan, wudu apa semuanya kanan. Mau pakai iya dari kanan. Iya. Hanya misalnya kalau ada saat tangannya luka, apakah boleh pakai tangan kiri? Tidak ada masalah. Kita sudah memulai dengan kanan. Ya, tidak ada pengharaman juga pakai jam di tangan kiri. Baik. yang semisal ini, kata beliau. Kemudian beliau sebutkan lagi, demikian pula apa yang disyariatkan kepada kaum muslimin dalam solat mereka, dalam azan mereka, dalam hajinya mereka, dalam solat mereka, dalam azannya mereka, dalam haji mereka, dalam id mereka, berupa zikrullah, menyebut nama Allah. Itu semuanya dengan kalimat sempurna. Dalam solat disuruh wala zikrullahi akbar, dalam azan disuruh berzikir. Ya, tentang haji, tentang id, bacaan-bacaan, semuanya dengan zikir yang sempurna. Bacaan solat, bacaan azan, bacaan haji, bacaan id, takbirnya, semuanya dengan kalimat sempurna. Perkataan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang solat, Allahu akbar, subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamdu, attahiyatu lillah. Orang yang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan semuanya. Semua perkara yang Allah telah syariatkan berupa zikir, itu semuanya dengan kalimat sempurna, bukan dengan kata tunggal. Tidak dengan kata tunggal yang zahir, tidak pula berupa domir, kata ganti. Inilah yang dalam bahasa Arab dikatakan sebagai kalimat. Sebagaimana dalam hadis, kalimatan khafifatan, dua kalimat yang sangat disana. Afdalul kalimah, sa'afdalul kalimah, sa'afdalul kalimah, yang diucapkan oleh penyair, kalimatul adhiz, ala kullu syai'in, makharallaha batil. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, kaburat kalimatan tahruju min afwahihim. Betul-betul sangat besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kalimah di sini, kalimat sempurna. Antum yang baru belajar bahasa Arab, apa definisi kalimat? Apa kalimat? Isim, fi'il, dan har. Antum akan dipahamkan, kalimat adalah kata. Iya. Tapi Nabi bilang apa? Kalimatan khafifatan. Dua kalimat yang ringan. Apa wujudnya kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi. Kalimat sempurna. Jadi kalimat dalam bahasa Arab adalah kalimat sempurna. Tapi kalimat dalam pelajaran nahwu kata. Kalau kalimat sudah tersusun, jadilah jumlah. Kalau jumlahnya sempurna, namanya kalam atau jumlah mufidah. Baik, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini Al-Qur'an sempurna. Dan yang semisal ini, kata beliau, mimma istu'mila fihi rafdul kalimati fil kitab wa sunnah. Semisal ini dari lafaz-lafaz yang merupakan penggunaan kata kalimat dalam Al-Quran dan Sunnah. Bahkan semua ucapan orang-orang Arab, semuanya diinginkan dengannya adalah al-jumlah at-tammah, kalimat sempurna. Kemudian beliau menyebutkan, ini pembahasan nahwu lebih rumit lagi ya. Saya langkahi, setelah itu selesai. Beliau mengatakan, tayu'rafu fi syarihil lughah, tidak pernah dikenal dalam ketegasan bahasa Arab lafaz kalimat kecuali dengan kalimat sempurna. Jadi kata beliau, yang menjadi maksud di sini adalah bahwa yang disyariatkan dalam berzikir kepada Allah adalah berzikir mengingatnya dengan kalimat sempurna. Inilah yang dikatakan dengan kalam, dan satu kalam namanya kalimat. Inilah kata beliau yang memberi manfaat di hati. Iya, jelas memberi manfaat di hati kalimat seperti ini. Dan inilah yang mendatangkan pahala di akhirat. Yang memberikan kedekatan kepada Allah. Memberi ma'rifatullah. Memberi cinta kepada Allah. Memberi takut kepada Allah. Dan lain-lainnya yang merupakan al-matalibil aliyah. Tuntutan-tuntutan tertinggi dari kejiwaan ini. Wal-maqasidis samiyah. Dan merupakan maksud-maksud yang sangat tinggi. Adapun hanya menyebutkan kata tunggal secara zahir ataupun dijadikan sebagai kata ganti, maka ini tidak ada asalnya dalam agama, apalagi sampai mau dijadikan sebagai zikirnya orang khusus, orang-orang yang hebat agamanya. Mustahil. Bahkan dia adalah wasilah, jalan menuju kepada berbagai jenis bid'ah, kesesatan demi kesesatan. Bahkan dia adalah sarana masuk ke dalam penggambaran-penggambaran kondisi-kondisi yang merusak, bahkan masuk ke dalam ahli ilhad wal ittihad. Meneliti kira itulah orang masuk ke dalam apa? Menyatu dengan Tuhan, atau Tuhan menganggap, dianggap Tuhan menyatu dengan makhluk, sebagaimana telah jelaskan kata beliau pada selain tempat ini. Doa ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan itu. Sebentar. Pembahasan kalimat. Masih ada di lembar ini baru selesai. Jadi tadi kalimat apa? Asal pembahasan kita tadi harus tahu asalnya. Di mana asalnya? Ayo, siapa yang mengingatnya? Kenapa Syekh membahas ini? Asalnya Syekh menyebutkan bahwa kalimat yang paling hebat itu, sebagaimana kata Nabi, zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah. Ini apa? Saya sebutkan untuk apa? Untuk menguatkan pembahasan ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Bahwa segala makna penghambaan harus sejalan dengan kalimat yang tertinggi ini, La ilaha illallah. Penghambaan itu harus mengarah kepada menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan itu harus semakin mengarah kepada pembedaan bahwa selain Allah tidak berhak untuk disembah dan hanya Allah yang berhak untuk disembah. Di sini arah ilmu dari penghambaan itu sejalan dengan La ilaha illallah. Tapi siapa yang merendahkan La ilaha illallah, maka akan rusak penghambaannya. Sebab tidak ada penafian dan penolakan. Itu tadi kelompok yang merusak itu. Dibuatlah zikir-zikir yang khusus yang ini. Syekh bahas itu. Agar supaya betul-betul gugur. Semua pikiran ke situ dan fokus kepada La ilaha illallah, dan ilmu kita semuanya diarahkan ke sana. Setelah itu beliau menutup kitab ini dengan wajima'uddin aslan. Kesimpulan seluruh agama itu ada dua hal. Pertama, Alla na'buda illallah. Yang pertama ini ada dua. Alla na'buda. Kita tidak boleh beribadah illallah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Alla na'buda illa bima syara. La na'buduhu bil bidah. Kata beliau, yang kedua, kita tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali hanya apa yang Allah telah syariatkan. Kita tidak boleh menyembahnya dengan berbagai bentuk bid'ah. Ini dua kesimpulan agama. Orang yang beragama adalah orang yang beribadah. Ibadah yang bagaimana? Ibadah yang hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya. Ibadah yang hanya apa yang Allah syariatkan, bukan yang keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kesimpulan ini apa nih? Ini adalah kesimpulan syahadat. Yang pertama adalah kesimpulan dari asyhadu an la ilaha illallah, dan yang kedua adalah kesimpulan dari wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi luar biasa jelasnya pembahasan agama ini, yang ternyata sumbernya pun jelas, yang ternyata semuanya masih merupakan asal dari Islam. Ini kata beliau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, akhir ayat dalam surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Siapapun, kita sudah bahas ini ya. Sudah lewat pembahasannya. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, setiap kita pasti akan kembali kepada Allah. Tapi yang berjumpa dengan Allah di surga, melihat wajah-Nya, mendapatkan penghalalan ridha-Nya, hanya mereka yang mendapatkan, memenuhi syaratnya Allah ini. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, satu, falya'mal amalan soliha. Dia harus beramal dengan amalan soleh. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua, harus beramal dengan amalan soleh. Jadi amalannya harus soleh. Bagaimana amalan yang soleh? Soleh niatnya, soleh pelaksanannya. Ikhlas kepada Allah di atas sunnah. Yang kedua, wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Berarti selamat dari syirik. Kata beliau, inilah kata beliau perwujudan dari syahadatain. Ini kita sebutkan tadi. Ashadu an la ilaha illallah. Dan syahadat wa anna Muhammadan Rasulullah. Jadi syahadat yang pertama, Allah na'budu illa iyyah. Kita tidak boleh beribadah. Harus termatikan ini di ibadah. Tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah. Dan yang kedua, kita menegaskan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah, utusan Allah, penyampai Allah. Kalau kita yakini beliau utusannya Allah, orang yang diutus Allah untuk menyampaikan sesuatu, maka wajib untuk kita membenarkan beritanya, mentaati perintahnya. Perintah beliau kita lakukan, larangan beliau kita tinggalkan, berita beliau kita benarkan. Kita tidak boleh beribadah kecuali hanya apa yang beliau ajarkan. Dan telah jelas kata beliau bagi kita, bahwa Nabi SAW telah menjelaskan kepada kita dengan apa kita menyembah Allah. Bahkan Nabi bukan hanya menjelaskan bagaimana menyembah Allah, Nabi lengkap juga melarang perkara-perkara baru dalam agamanya. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dan Nabi telah mengkhabarkan bahwa yang mengada-ngada itu adalah dalal, sesat. Yaitu fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah. Semua bid'ah itu sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah riwayat, wa kulla dalalatin finna, semua sesat itu dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bala, bahkan yang benar hanyalah man aslama wajhahu lillah. Mereka yang memurnikan, mengislamkan, menjadikan wajahnya tulus hanya kepada Allah. Ini apa? La ilaha illallah. Wa huwa muhsin, dan dalam keadaan benar jalannya. Ini apa? Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang seperti inilah, falahu, maka baginya, ajruhu, pahalanya, inda rabbihi, di sisi Rabbnya. Ditambah lagi, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takut atas mereka, dan mereka tidak akan sedih. Di dunia, di dalam barzah, dan di akhirat. Tidak ada takut, tidak ada kesedihan. Sebab apa? Mereka tertuntun. Dan mereka diberikan keamanan. Kata beliau, karena itulah, sebagaimana kita diperintah untuk tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh bertawakal kecuali hanya kepada Allah, tidak boleh mengharap kecuali hanya kepada-Nya, tidak boleh minta perlindungan kecuali hanya kepada Allah, maka, dan tidak boleh beribadah kecuali hanya, dan tidak boleh ada ibadah kita kecuali harus karena Allah, maka kita pun diperintah untuk mengikuti Rasulullah, mentaatinya, dan menjadikan beliau teladan dalam kehidupan kita. Karena itu yang halal hanya apa yang beliau halalkan, yang haram hanya apa yang beliau haramkan, dan agama itu hanya apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Perhatikan kata agama. Dan agama itu hanya apa yang beliau syariatkan. Biasa ada pelaku bid'ah, perayaan-perayaan baru, kan ini kan bukan ibadah. Tidak apa-apa gitu yang begitu, kan bukan ibadah. Tapi kalau kita dapat kalimat ini, hilang itu. Ya terserah ibadah atau apa, tapi agama. Pakai kata agama, din. Pakai kata din. Iya. Dijadikan sebagai din? Perayaan itu dijadikan sebagai din? Dijadikan sebagai din? Sebagai agama? Terserah dia bilang ibadah atau tidak. Din atau tidak? Agama atau tidak? Iya. Agama jelas. Bahkan orang di luar Islam pun menganggapnya, oh begitu agamanya ya. Oh begitu agama Islam, berarti ada perayaan ini. Berarti dia membuat agama. Sementara din, buat din, agama itu tidak ada kecuali hanya apa yang disyariatkan oleh Rasulullah. Itu permainan bahasa. Tapi kalau dikembalikan kepada kata din, iya, kata agama, luntur semua itu. Jelas ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau annahum radu ma ataahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Kata beliau, beliau mendatangkan ayat yang sama dengan pembahasan sebelumnya. Perhatikan. Iya, ingat pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kalau seandainya mereka mereka ridho terhadap apa yang Allah datangkan dan terhadap apa yang Rasulnya datangkan, dan mereka mengatakan hasbunallah, hanya Allah yang mencukupi kami. Kalau mencukupi hanya Allah, kemudian Allah akan memberi kepada kami dari keutamaannya. Rasulullah Muhammad SAW juga akan memberi. Kemudian inna ilallahi raghibun, sungguh kami ini hanya kepada Allah raghibun. Di sini nih, perhatikan di sini, ini ilmu dalam ibadah. Nabi menjadikan memberi itu karena Allah dan Rasulnya. Allah akan memberi, Rasulnya akan memberi. Sebagaimana dalam ayat wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari Rasulnya. Allah akan beri kita ilmu. Nabi SAW akan memberi ilmu. Tetapi hasbunallah. Tidak ada hasbunallah wa rasuluhu. Tidak ada kata wa rasuluhu. Itu artinya apa? Allah menjadikan tawakal kepada Allah itu murni hanya kepadanya. Tawakal itu murni kepadanya. Kenapa? Sebab tawakal itu ibadah. Padahal dekatnya ini kalimat, tapi bersamaan dengan itu Allah rinci. Sebab ada yang merupakan murni haknya Allah, dan ada yang Allah dan Rasulnya. Kalau murni haknya Allah, jangan sekali-sekali kepada selain Allah, walaupun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa? Ibadah itu la ilaha illallah. Adapun ketaatan yang datang dari Nabi, maka Nabi SAW adalah panutan kita di situ. Dan ini sifatnya sahabat Nabi SAW. Lihat sifatnya sahabat. Mereka adalah orang-orang yang ketika manusia telah bersepakat, dan mengatakan kepada mereka, takutlah kepada mereka. Ada orang datang kepada sahabat dan mengatakan, orang-orang sudah berkumpul, mau menghancurkan kalian, takut sama mereka. Apa tanggapan sahabat? Fazadahum imana. Semakin bertambah iman mereka. Apa ucapan mereka ketika itu? Sama dengan ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada wa rasuluh di situ. Tapi hanya Allah. Hasbunallah. Hanya Allah yang mencukupi kami. Rasul tidak disebut. Sebab hasab ibadah. Hanya Allah yang mencukupi kami. Dan hanya Allah tempat kami berserah. Ini ibadah. Ibadah tawakal. Ibadah permohonan. Harapan. Penyerahan. Itu ibadah. Dan ini perkara hati jamaah. Jaga betul perkara hati ini. Kapan kepada selain Allah kita telah beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan hal yang semisal ini. Kemudian kata beliau, jadi Al-Quran menjadikan ibadah takut kepada Allah, bertakwa itu kepada Allah, menjadikan ketaatan kepada Allah, cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Perhatikan, kalau ibadah kepada Allah, khasyatullah, takwa kepada Allah, tapi taat kepada Allah dan Rasulnya. Cinta ada kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ini? Kemudian kata beliau, jadi farrusul, seluruh Rasul itu diperintah untuk beribadah hanya kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, bertawakal atasnya, taat kepada mereka. Dan syaitan berhasil menyesatkan orang Nasara dan semisalnya. Mereka pun menyekutukan Allah dan maksiat kepada Rasulnya. Dua jalur itu semuanya penyesatan syaitan. Penyesatan ibadah kepada Allah, dan penyesatan dalam taat kepada Rasulullah SAW. Mereka pun akhirnya mentaati para ulama dan para ahli ibadah mereka, dijadikan tandingan selain Allah. Mereka mengambil Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Mereka pun memberikan raghbahnya kepada mereka, tawakalnya kepada mereka. Mereka meminta kepada mereka, padahal mereka bermaksiat terhadap perintah mereka. Mereka menyelisihi sunnahnya para Rasul. Sementara Allah, ini syaitan dalam menyesatkan orang Nasara. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah orang-orang beriman, orang-orang yang ikhlas hanya kepada Allah, orang-orang yang berada di jalan yang lurus, mereka-mereka yang mengenal al-haq dan mengikutinya, sehingga mereka tidak termasuk ke dalam golongan al-maghdubi alaihim dan ad-dallin. Al-maghdubi alaihim, orang-orang Yahudi ad-dallin adalah orang-orang Nasara, Yahudi sesatnya dengan berilmu tapi tidak mengamalkannya, Nasara beramal tapi tanpa dasar ilmu. Mereka ini selamat. Akhlasu dinahum lillah. Bagaimana selamatnya? Mereka mengikhlaskan agama mereka hanya kepada Allah, mengislamkan wajah-wajah mereka hanya kepada Allah. Mereka kembali hanya kepada Tuhan mereka, mencintai Allah, mengharap kepadanya, takut kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya, dan menyerahkan urusan mereka seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah dan mentaati rasul-rasulnya, memuliakan, membesarkan rasulnya. Ia mencintai mereka, memberikan loyalitas pembelaannya kepada rasul, mengikuti mereka dan menapaki langkah-langkah mereka, berpetunjuk di bawah lentera kena apa lentera mereka. Inilah kata beliau agama Islam, agama yang dengannya Allah mengutus semua orang yang pertama dan yang terakhir dari semua rasul. Jadi kesimpulan dua agama tadi itu adalah ajaran semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, yang mana dialah agama yang Allah tidak akan pernah menerima dari siapapun juga kecuali hanya ini, inna dina indallahi islam. Dan ini sekaligus kata beliau adalah hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita kuliah. Yang intinya hakikat penghambaannya, kemudian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan kemurnian pelaksanaan hanya berada di atas petunjuk Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau tutup dengan doa, fa nas'alullah al-'azim ayyutibana 'alaihi wa yukammilahu lana wa yunitana 'alaihi wa sa'ira ikhwanina al-muslimin walhamdulillahi wahda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita atas ini dan menyempurnakan hal ini untuk kita dan mewafatkan kita di atas penghambaan ini. Demikian pula saudara-saudara kita seluruh kaum muslimin yang hidup maupun yang telah mendahului kita, dan segala pujian itu hanyalah untuk Allah. Salam dan selawat kepada panutan kita ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya wasallam. Selesai kitab ini dan insyaallah taala setelah ini kita akan ada kegiatan daurah selama 9 hari dan di dalam daurah itu akan banyak ilmu insyaallah taala. Jadi kita harapkan kita bisa ini berpartisipasi dalam daurah itu.